Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan arju biha an-najata yawmiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kemudian di masih di halaman 7 berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, fa amarana Allah taala bittiba'i rasulih wa qabuli qawlihi wal qudwati bihi fa alaina ittiba'uhu kama amara Allah taala wa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi luzumi kitabillahi taala wat tamassuki bihi wa sunnatihi. Maka Allah Ta'ala memerintah untuk mengikuti Rasulullah dan menerima ucapan beliau serta menjadikan beliau sebagai qudwah, sebagai panutan. Maka kewajiban kita adalah mengikuti beliau sebagaimana pula yang diperintahkan atau sebagaimana juga yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan diperintah oleh Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berpegang dengan kitab Allah. Wattamassuki bih, dan komitmen terhadapnya, wasunnatihi, dan berpegang dengan sunnahnya. Ya. Sini beliau menjelaskan bahwa di antara perintah Allah dan perintah Nabi adalah berpegang dengan Al-Qur'an dan berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di." Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin setelahku. Ya. Ini hadits Irbad Ibn Sariyah, riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan selainnya. Di mana di dalam hadits ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah kita untuk berpegang dengan sunnahnya dan sunnah para khulafa ar-rasyidin setelah beliau. Karena para khulafa ar-rasyidin mereka adalah orang-orang yang menjalankan sunnah, berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang hujjiyat ijma' sahabat. Kesepakatan sahabat itu merupakan hujjah, argumen yang diterima. Sebab para sahabat tidak pernah bersepakat di atas suatu yang keliru. Tidak pernah bersepakat di atas suatu hal yang keliru. Ya, karena itu apa yang datang dari mereka wajib untuk diterima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi kitabillah." Fa'innahu al-hablul matin. Dan Nabi bersabda, hendaknya kalian berpegang dengan kitab Allah. Sesungguhnya itu adalah tali yang lurus, atau tali yang kuat. Nah, ini hadith semena dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah, berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili." Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Sangat sedikit di antara kalian yang mengingat. Kata beliau, al-jama'atu rahmah. Ya, baik. Kata beliau, wa amara aydan bittiba'is sawadil a'zam wa qala al-jama'atu rahmah wal furqatu adab.